الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله seperti yang kalian tahu bersama, tema pada daurah kali ini adalah mengikuti salafus saleh maka kau akan jaya. Pernyataan ini terambil dari atsar Imam Wahab Ibnu Kaysan rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid, kata Ashhab bahwa Imam Malik Ibnu Anas, murid dari Wahab Ibn Kaysan, mengatakan kana Wahab Ibnu Kaysan yaq'udu ilaina wa la yaqumu abadan hatta yaqul lana i'lamu annahu la yuslihu akhira hadzal amr illa ma aslaha awwala. Qultu yuridu madza? Qala yuridu fi badi'il islam aw qala yuridu taqwa. Kata Ashhab, Imam Malik mengatakan Wahab bin Kaysan sering duduk dalam majlisnya menyampaikan ilmu kepada kami, dan beliau tidak akan berdiri meninggalkan majlis selamanya. Artinya hampir tiap kali di majelisnya, kalau beliau hendak menutup majelis, selalu ketika beliau hendak meninggalkan majelis, beliau sampaikan kepada murid-muridnya, ketahuilah bahwa tidak akan membenahi akhir dari perkara ini di umat ini, tidak akan membuat jaya mereka kecuali dengan sesuatu yang telah membenahi atau menjayakan generasi pertamanya, yaitu salafus saleh. Artinya Imam Wahab Ibnu Kaysan rahimahullah menyatakan bahwa kunci kejayaan umat ini dengan kembalinya mereka kepada generasi pertamanya salafus saleh rahimahullah. Ashab kemudian bertanya kepada Imam Malik, "Yuridu madza?" Apa yang beliau maukan dengan pernyataan beliau ini? Apa yang beliau inginkan? Qala, kata Imam Malik, yang beliau inginkan fi badil Islam, di permulaan Islam. Atau Malik mengatakan beliau menginginkan takwa, yakni perkara agama, perkara iman, perkara takwa. Generasi-generasi berikutnya pada umat ini jika menginginkan kejayaan dan kebahagiaan dunia akhirat, maka mereka berkewajiban untuk kembali dan meniru salafus saleh rahimahumullah. Demikian pula pernyataan Imam Wahab bin Qaisan ini disampaikan oleh muridnya Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, didikan beliau. Maka semakna apa yang Imam Malik sampaikan disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Iktisam, bahwa Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan dalam Islam ini bid'ah, ajaran baru, dan dia menganggap itu baik, maka dia telah menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam penyampaian risalah. Li'anna Allah yaqul, hal itu karena Allah telah berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, di hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Semuanya telah disampaikan Rasul sallallahu, maka jika ada yang anda lakukan bid'ah tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anda menganggapnya itu baik, berarti secara tidak langsung anda menuduh Rasul khianat karena ada kebaikan yang belum tersampaikan. Kemudian kata Imam Malik, wa ma lam yakun yawma idzin dina la yakunul yawma dina, maka sesuatu yang di hari itu tidak menjadi agama, maka hari ini pun tidak akan menjadi agama. Artinya Imam Malik rahimahullah menjadikan barometer tolak ukur agama adalah kembali kepada salafus saleh, di mana sesuatu yang di hari itu, di hari mereka ada hidup salaf, tidak mereka anggap sebagai agama, maka di hari beliau, generasi berikutnya, dan sampai kapanpun, sampai yaumul qiyamah, itu tidak akan teranggap sebagai agama di sisi Allah. Karena agama adalah yang kita warisi, kita ambil dari mereka salafus saleh rahimahumullah. Dari dua akar inilah kemudian umat pada generasi-generasi belakangan punya tanggung jawab untuk kembali dan meniru jejak generasi pertamanya. Dan para ulama salaf rahimahumullah, karenanya mereka menjadi ujian bagi umat. Artinya akan diketahui siapa yang ahlul haq, siapa pula yang ahlul batil. Terutama dikala banyak fitnah terjadi di tengah umat, fitnah syubhat dan syahwat, banyaknya penyimpangan dan kesesatan yang terjadi, carut marut dan masing-masing berteriak menganggap dirinya yang benar. Salah satu pertanda yang membedakan apakah orang itu di atas al-haq ataukah kemudian dia di atas batil adalah dari para ulama salaf dan yang mengikuti salafus saleh. Disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, man istahaffa bil ulama zahabat akhiratuh, barang siapa yang meremehkan para ulama akan hilang akhiratnya, rusak. Karena itu berkaitan langsung dengan keagamaannya. Dari para ulama itu dia menimba ilmu dan belajar agama. Kalau kemudian para ulama salafus saleh salafiyin dia remehkan, akan hilang akhiratnya. Wa man istaqaffa bil umara zahabat dunya, sebagaimana kata Ibn Mubarak, yang meremehkan pemerintahnya akan hilang dunianya, hancur rusak dunianya jika dia meremehkan penguasa yang ada. Wa man istahaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh, dan barang siapa yang meremehkan saudaranya, teman-temannya, akan hilang kewibawaannya, temannya tidak akan memuliakan dia, teman-temannya tidak akan menghormati dia, dia tidak berwibawa. karena meremehkan mereka. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa ulama'us salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlul khairi wal athar, dan para ulama salaf dari yang sabiqin, dari yang terdahulu, dari awal para sahabat dan yang mengikuti mereka, dari para ulama tabi'in dan yang setelahnya di setiap zaman, mereka itu ahlul khair wal athar, orang-orang yang baik dan mengikuti athar. Wa ahlul fiqhi wal nazar, mereka lah fuqaha yang mengerti fiqih, wal nazar orang yang berpandangan luas, berlogika benar berdasarkan nusus, dalil yang mereka ketahui. La yudharuna illa bil jamil, mereka ini tidaklah disebut kecuali dengan kebaikan. Mereka ini tidaklah dibicarakan kecuali dengan pujian. Wa man zakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil, dan barang siapa yang membicarakan mereka dengan kejelekan, maka dia di luar jalur, artinya dia telah keluar dari siratal mustaqim jika membicarakan kejelekan kepada para ulama salaf, para ulama yang kembali kepada salaf di setiap zaman dan tempat. Perhatikan bagaimana para ulama salaf, para ulama salafiyin menjadi tolak ukur yang memujinya, berarti dia di atas sunnah, memuliakan mereka, yang menyebut mereka dengan kejelekan berarti dia di luar siratal mustaqim. Itu pula yang tersebutkan di dalam Durarus Saniyah dari para ulama Najd. Wa ahlus sunnati wal hadith fi kulli makanin wa zaman hum mihnatu ahlil ard, yamtazu ahlus sunnati wal jama'ah bimahabbatihim wassana'i alaihim wa yu'rafu ahlul bid'ah wal ikhtilaf bi'aibihim wa shanayatihim. Para ulama sunnah, para ulama hadis di setiap tempat dan di setiap zaman, karena terus bergulir waktu, tempat pun mungkin berbeda-beda, tapi di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, para ulama sunnah ini mihnatu ahlil ard, menjadi ujian bagi penduduk bumi. Yang namanya ujian, orang bisa lulus, berhasil. berhasil dengan baik, ada yang gagal karenanya rosid. Dimana kalau itu ahlu sunnah, artinya menjadi ciri tanda orang itu ahlu sunnah wal jamaah, mencintai mereka, memuliakan mereka, menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan, memuji mereka, menjaga kehormatannya. Adapun kalau itu ahlul bid'ah, ahlul ikhtilaf, yang selalu berselisih dan menyalahi al-haq, tanda pengenal pada mereka adalah mencela dan menghinakan para ulama sunnah tadi. Jadi mihnah. Ukuran diketahui dengannya apakah fulan, apakah mereka di atas al-haq, apakah di atas batil dari para ulama salaf ini. Di setiap zaman, di setiap waktu. Demikian karena memang permusuhan antara hak dan batil berkelanjutan semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam. Iblis bersumpah di hadapan Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, beri aku waktu, kata iblis, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundhirin, kamu diberi waktu oleh Allah, kata Allah, sampai waktu tersebut di yaumul qiyamah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka dia pun bersumpah karena telah disesatkan oleh Allah, akan menduduki jalan Allah yang lurus. Di ayat lain dia katakan, la uhriyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, akan aku sesatkan semua hambamu kecuali mereka yang mendapat taufik untuk ikhlas kepada Allah. Semenjak itu berkelanjutan para nabi, kita tahu bagaimana para rasul alaihimussalam dengan kaumnya, Musa dengan Fir'aun dan bala tentaranya, Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, nabi-nabi, para rasul, demikian. Maka yang melanjutkan mereka para sahabat, para tabi'in, a'immah, salafus saleh, dari masa ke masa, tempat ke tempat yang lain berkelanjutan, sebagaimana ini punya generasi penerus, wal'iyadu billah, kebatilan pun punya generasi penerus. Walikulli qaumin waris, setiap kaum punya ahli waris. Pembedanya ini mewarisi ilmu nabi, para ulama. Yang ini mewarisi ilmu syaitan, permusuhan dan kebencian kepada ahlul haq. Bahkan mereka sebutkan terkait individu-individu tertentu seperti yang disebutkan dalam Tabaqat Hanabilah dari Abu Zur'ah Ar-Razi Al-Imam rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aital kufi yat'an 'ala Sufyan ats-Tsauri wa Zaida fala tashuk annahu rafidhi." Kalau kamu mendapati orang di Kufah, sekarang di Kufah banyak orang, kamu enggak tahu ini orang Ahlu Sunnah, Salafi apa enggak, kamu enggak kenal, enggak semua orang Kufah kamu tahu. Kata Abu Zur'ah, kalau kamu dapati dia mencela, enggak senang, benci dengan Sufyan Tsauri, dengan Zaidah, maaf Zaidah Ibn Qudamah, maka jangan kamu ragukan kalau dia itu berarti Rafidhah, Syiah Rafidhah, karena mereka banyak di sana markasnya Kufah. Wa idza ra'aita asy-syamiyya yat'anu 'ala maqul wal auza'i fala tashuk annahu murjid. Kalau kamu dapati orang Syam, Syam juga banyak orang, kamu enggak tahu semuanya ini orang Ahlus Sunnah apa enggak, kalau kamu dapati dia mencela Imam Makhrud atau Imam Auza'i, maka jangan kamu ragu kalau dia itu berarti murji'ah, kelompok sesat. Wa idza ra'aita al-Khurasaniyya yata'anu 'ala Abdullah ibn al-Mubarak fala tashuk annahu nasibi. Kamu dapati orang Khurasan, luas wilayah Khurasan, dia mencela Abdullah ibn al-Mubarak Imam, maka jangan kamu ragu kalau dia itu nasibah atau nawasib, kelompok sesat yang menunjukkan permusuhannya, kebenciannya kepada, terkhusus kepada Ahlul Bait Ali radhiyallahu taala an dan keluarganya, lawan daripada Syiah Rafidhah yang dengan dusta menampakkan loyal dan kecintaannya kepada Ahlul Bait. Kata Abu Zur'ah, wa'lam anna hadhihi at-tawa'if kullaha mujmi'atun 'ala bughdi Ahmad ibn Hanbal, li'anna ma minhum ahad illa wa fi qalbihi minhu sahm la bur'alah. Dan semua kelompok-kelompok ini yang rafidhahnya, yang murji'ahnya, yang nasibah, semua sepakat untuk membenci Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Masing-masing dari mereka ada penyakit dalam kalbunya membenci Imam Ahmad sebagai sosok Imam Ahlus Sunnah rahimahullah. Penyakit di hati mereka yang sulit untuk sembuh, membenci para ulama salaf rahimahullah ta'ala. Makanya kata Syekh Ahmad Ibn Yahya Najmi rahimahullah, semua ini bukti kuat yang menunjukkan bahwa orang yang kamu ragukan, yang kamu gak jelas seperti apa dia dan manhajnya, diuji dengan hal-hal semacam ini, akan diketahui dari sikap dan pernyataannya terhadap para ulama salaf di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Dan itu akan mengantarkan kamu untuk mengetahui hakikat dia seperti apa. Imam Barbahari rahimahullah juga demikian, sama. Beliau katakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usayd ibn Hudayr fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Kalau kamu dapati orang cinta Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usayd bin Hudayr dari para sahabat radhiyallahu anhum, maka ketahui dia itu sahibu sunnah insyaallah. Beliau juga katakan, "Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyuba wa ibn Aun wa ibn Idris." Wal-Audi wa-Sya'bi fa'alam annahu sahibu sunnah. Begitu pula kalau engkau dapati dia mencintai Ayyub, Imam Ayyub Sittiani, Imam Ibn Aun, Ibn Idris, Sya'bi, kemudian beberapa para ulama beliau sebut dari para tabi'in, atba' tabi'in, maka ketahui kalau dia itu sahibu sunnah. Ada loyalitasnya kepada para ulama salaf, ada penghormatan dan dia muliakan mereka. Dengan itu kamu tahu kalau dia itu sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala qawluhum fa'lam annahu sahibu sunnah. Begitu pula jika engkau dapati mereka ini mencintai Ahmad ibn Hanbal, Hajjaj ibn Minhal, Ahmad ibn Nasr, dan kalaupun menyebut mereka, dia sebut dengan kebaikan, dia muliakan, dan dia dalam agama berpendapat seperti mereka keyakinannya, maka ketahui kalau dia itu sahibus sunnah. Demikian ikhwati fillah rahimahumullah, bagaimana para ulama salaf di setiap zaman dan tempat menjadi rujukan dan ujian bagi umat ini. akan terbedakan dan terpisahkan ahlul haq dengan ahlul batil. Siapa yang jujur dalam pengakuannya sebagai ahlu sunnah, siapa pula yang dusta, dan itu tidak akan bisa disembunyikan, akan terlihat. Apalagi di masa-masa fitnah, masa syubhat, mereka tidak akan kuat untuk menahan diri, karena para ulama sunnah berbicara, para ulama salaf membantah yang batil. Maka ahlu sunnah menyenangi mereka, mencintai dan memujinya. Tetapi ahlu batil tampak dari mereka kebencian dan permusuhan kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama di masa-masa belakangan ini yang banyak terjadi perselisihan padanya, banyak fitnah berkecamuk, bagi seorang muslim, para ulama adalah rujukan baginya. Ba'da Allah, tentunya setelah Allah segala-galanya, merujuk kepada para ulama sunnah, melindungi dan menyelamatkan dia dari kejahatan-kejahatan fitnah, agar dirinya selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Begitu banyak suara-suara sumbang yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah, oleh para hizbiyin ahlul batin, untuk semakin menjauhkan umat, memisahkan mereka dari para ulama salaf. Salah satu dari fitnah-fitnah mereka itu yang selalu mereka dengung-dengungkan, bahwa para ulama salaf itu mutasyaddid, orang-orang yang keras, orang-orang yang radikal, ekstrim, dan bahasa-bahasa serupa yang mereka angkat, semuanya dalam upaya yang sama menjatuhkan kehormatan para ulama salafus saleh dan menjauhkan mereka dari umat. Orang-orang semacam ini kata Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali habibahullah, semula awal-awal dia tampil terkesan padanya kebaikan, tampak darinya keikhlasan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ucapan demi ucapannya, perbuatan demi perbuatannya menunjukkan padamu betapa pengakuan dan yang tampak darinya semua itu dusta. Banyak dari mereka kamu dapati menjual belikan agamanya waliyadu billah demi mendapatkan sedikit dari dunia. Kemarin engkau melihat orang semacam ini alal khair, alal hidayah, yakni seperti orang yang peduli terhadap dakwah. Demikian kemudian dia tanazul dan tanazul, melembek, mengalah dan mengalah dari prinsip-prinsip agamanya demi dunianya. Semula orang-orang semacam ini engkau dapati bersama ahlus sunnah, bersama ahlul haq, bersama para ulama dan masyayikh, bersama para masyayikh sunnah, merujuk ke mereka, menerima fatwa dan nasihat para masyayikh. Kamu tunggu, tidak akan lama berubah wal'iyadu billah 180 derajat. Tiba-tiba saja dia berjalan bersama hizbiyyin dan ahlul bid'ah, merapat dan semakin merapat kepada mereka. Dan untuk mendapatkan dunia dari ahlul dunia ini, dari para hizbiyyin, mereka pun memberikan mahar, melamar ahlul dunia, melamar hizbiyyin agar bisa diterima. Maharnya adalah kebencian dan permusuhan yang ia tampakkan kepada para ulama salaf. Walayyadu billah. Untuk bisa diterima lamarannya sehingga bisa bergabung dengan mereka dan mendapatkan apa yang dia mau. Begitulah awal perjalanan mereka. Mulai dia mengucapkan bahwa para ulama masyayikh sunnah mutasyaddidin mereka itu keras, mereka itu ekstrim dalam bersikap, mereka itu kesibukannya cuma membicarakan orang lain atau kelompok lain, mereka itu tidak sama seperti para ulama yang lain, tidak sama seperti Bin Baz Gak sama seperti Syekh Albani, gak sama seperti Syekh Utsaimin. Mau menangnya sendiri. Dan seakan Ahlus Sunnah hanya mereka. Sampai diistilahkan oleh mereka dengan julukan Mu'abbar. Kalaupun dengan kata-kata Salafi atau Ahlus Sunnah, mereka katakan Salafi Mu'abbar atau Ahlus Sunnah Mu'abbar. Tahu apa maksudnya Mu'abbar? Mu'abbar itu Min, Ain, Ba dan Ro. Dan itu inisial. Min itu maksudnya Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ain yang mereka maukan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ba yang mereka maukan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ra Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah. Mu'abbar. Oh, ini Salafi Mu'abbar ini. Ulama bagi mereka cuma 4 orang ini. Demikian fitnah demi fitnah, celaan demi celaan muncul di lisan mereka. Sampai pada akhirnya dia keluar dari sunnah dan memerangi sunnah dan ahlus sunnah bahkan lebih dahsyat, lebih tajam permusuhannya dibanding ahlul bid'ah yang dari asalnya memang ahlul bid'ah. Makanya orang-orang semacam ini kebanyakannya yang sering dari orang semacam ini berakhirnya tawaf mereka, sepak terjang mereka ini kembali kepada hawa nafsu. Itu pada akhirnya. Mabarat orang-orang semacam ini terhadap dakwah, mabarat dan kerusakan yang mereka perbuat terhadap dakwah hak sangatlah besar. Di mana para ulama salaf rahimahumullah sangat memperhatikan sepak terjang orang-orang semacam ini. Agar kemudian madarat dan kerusakan mereka tidak menjadi hujjah bagi orang lain untuk menyimpang dari kebenaran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Marrudi rahimahullah dari Imam Ahmad, ketika Imam Yahya ibn Ma'in, dan Yahya ibn Ma'in imam rahimahullah, dikala Imam Ahmad sakit dan sakit parah, ma'ruf setelah beliau menjalani masa ujian berat, mihnah khulqul Qur'an, Imam Yahya ibn Ma'in ingin menemui Imam Ahmad, dan mereka partner dan sejaman. Beliau memberi salam, tidak dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dikarenakan Imam Yahya ibn Ma'in termasuk yang menjawab dalam fitnah khulqul Qur'an, tentunya dengan takwil, artinya agar selamat dari ancaman pedang, karena tidak sedikit para ulama sunnah yang terbunuh kalau mereka tidak mengatakan Qur'an itu makhluk, atau mereka katakan Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Ma'ruf misalnya buat antum semua. Imam Ahmad dengan tegas dan tetap tegar mengatakan Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Al-Muhim, Imam Yahya ibn Ma'in termasuk yang menjawab, tentunya dengan mentakwil agar kemudian bisa selamat dari pedang. Sekali lagi, Yahya ibn Ma'in imam. Ketika beliau datang memberi salam kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak mau menjawabnya. Dikarenakan Imam Ahmad telah berjanji pada dirinya untuk tidak akan bicara kepada siapapun yang menjawab fitnah khulqul Qur'an itu. Imam Yahya ibn Ma'in menyampaikan udurnya kepada Imam Ahmad, kenapa beliau menjawab, antara lain yang beliau katakan, hadis Ammar, bukankah Allah berkata, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dalam keadaan terpaksa tetapi hatinya mutmain dengan iman, dia yakin dalam bab ini, dia yakin Quran itu kalamullah dan bukan makhluk, tetapi terpaksa karena pembunuhan agar dia selamat dari pedang. Tetap tidak mau dijawab oleh Imam Ahmad. Bahkan disebutkan Imam Ahmad membuang muka dari Imam Yahya ibn Ma'in. Ini kalau tak ada Imam Yahya ibn Ma'in di sini, ini tembok, Imam Ahmad melengoskan wajahnya ke tembok, sama sekali tidak mau menjawab Imam Yahya ibn Ma'in. Ditunggu oleh Imam Yahya, di depan pintu rumahnya. Tidak beberapa lama kemudian Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah keluar, ditanya oleh Imam Yahya bin Umair, apa yang dikatakan Ahmad? Aku sudah sampaikan kubur padanya. Kisah Ammar dari ayat Allah katakan illa man ukriha faqalbuhu mutmainnu bil iman, dia tidak mau tetap, tidak mau terima. Apa ada sesuatu yang dikatakan oleh Ahmad? Kata Marruzi, naam, iya, beliau telah ucapkan apa yang telah beliau sampaikan. Kata Imam Yahya, apa yang beliau katakan? Yang aku dengar Imam Ahmad berkata hadis Ammar, hadis Ammar itu yang menjadi pegangan, artinya itu yang menjadi pegangan Yahya bin Umair, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya Imam Ahmad mengingkari dan tidak setuju dengan pendalilan Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala. Dikarenakan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu bersama musyrikin, mereka memukuli Ammar mereka menyiksa Ammar sementara kalian baru mendapat ancaman. Katakan Al-Quran itu makhluk, atau kalian akan kami siksa atau kami bunuh. Dan kalian menjawab sebelum kalian mendapat siksaan. Artinya berbeda dengan kisah Ammar. Mendengar ini, Imam Yahya ibn Ma'in mengatakan kepada Abu Bakar Al-Marruzi, lillahi jarruka mur ya Aba Abdillah, wallahi ma tahta adimis sama' ahadun afqahu fi dinillahi mink. Lillahi darruk itu kalimat pujian, sanjungan. Perintahkan saja apa yang kau mau wahai Abu Abdillah Imam Ahmad. Sungguh demi Allah, di kolom langit ini tidak ada lagi orang yang lebih faqih dalam agama Allah sepertimu. Akhirnya beliau pun mengakui kefaqihan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di dalam perkara semacam ini, kalau dilihat insaf seorang Yahya ibn Ma'in rahimahullah mengatakan perintah saja apa yang kau maukan wahai Ahmad, mengakui dan menerima nasihat dan bimbingan dari Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya jauh berbeda dan bukan tempatnya untuk dibandingkan antara Yahya ibnu Ma'in dengan orang-orang yang berikutnya yang datang di masa-masa belakangan ini. Kalau Yahya ibnu Ma'in saja kita dapati seperti ini sikap Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana dengan orang yang jauh di bawah Yahya ibn Ma'in? Dan itulah sikap takdir. Mereka ini golongan mukhaddilah yang mentakdir ahlul haq. Takdir itu meninggalkan pertolongan di saat kamu sangat membutuhkannya, di saat kamu terdesak, di saat kamu terzalimi, saat kamu sangat butuh pertolongan temanmu yang paling kamu harapkan untuk menolong kamu, justru di saat-saat itu dia tinggalkan kamu, dia campakkan kamu. Tentu sangat menyakitkan. Dari orang-orang dekatmu, dikala ahlu sunnah menghadapi fitnah, fitnah permusuhan ahlul batin dengan berbagai macam cara mereka, ahlus sunnah mentahdir, ahlus sunnah membantah, perang berkecamuk. Golongan mukhaddilah ini menunjukkan sikap yang sangat menyakitkan hati, walaupun itu pada hakikatnya tidak akan memadorotkan. Imam Yahya ibn Ma'in tidak diterima udurnya oleh Imam Ahmad, sampai kita lihat melengos Imam Ahmad membuang mukanya. Padahal Yahya ibn Ma'in siapa beliau, imam, karena menjawab muta'awil, dengan menta'awil tentunya. Kamu dapati para mukhaddil ini banyak macam yang mereka lakukan dalam mentakdir ahlus sunnah. Giliran ahlus sunnah mentahdir, mereka katakan itu golongan tahdir, jamaah tahdir. Itu yang mereka ucapkan. Tahdir kepada ahlul haq. Ketika ahlus sunnah membantah mentahdir tentang ihya uturat atau apa, apa yang mereka katakan kamu dapati? Kamu di kuburan gak akan ditanya tentang Yahud Torah, ada apa kamu sibukkan diri dengan itu? Takdir mengembosi maknawiyah dan semangat ahlus sunnah. yang serupa ini, tahdil, tahdil, yang semestinya mereka mendukung, membela golongan mukhaddir. Ya semacam tadi, keras para ulama salaf itu. Apa yang dikatakan oleh para ulama salaf itu tidak mulzim, tidak mengharuskan saya. Boleh saya terima, boleh saya tolak. Dan ucapan-ucapan yang semakna dengan ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya permasalahan tahdzil, di mana mereka orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan tetap ada sekelompok dari umat ini yang mereka itu tetap di atas al-haq, tidaklah memadorotkan mereka orang-orang yang khadalahum mukhaddir, meninggalkan pertolongan kepada mereka. Tidak pula orang-orang yang menyalahi mereka, menyelisih mereka, sampai datangnya ketetapan Allah dalam keadaan mereka terus di atas al-haq. Masyaallah tabar. Menunjukkan al-khudlan beda dengan mukhalafah. Ini terkesan dari orang-orang dalam, khadalahum, dari orang yang kamu berharap, kamu menyangka pada dirinya akan membela, akan membantu, ternyata sebaliknya yang ada, khadalahum. Khalafahum, orang luar, memang dia memusuhi, memang dia berbeda akidahnya, manhajnya dengan ahlu sunnah. Dari sekian banyak syubhat yang mereka gunakan dan terus di angkat oleh mereka untuk mentahdzib ahlul haq adalah yang mereka suarakan bahwa tahdzib atau hajar, memboikot atau mentahdzib itu tidak pantas bagi orang awam, tidak boleh di hadapan orang awam, akan jadi fitnah terhadap dakwah, kata mereka. akan semakin menjauhkan dakwah dari awam. Itu yang mereka terus angkat dalam upaya melemahkan semangat Ahlus Sunnah di dalam menyampaikan tahdzir atau menjalankan hajat kepada yang pantas untuk mendapatinya. Sebagian mereka mungkin membawa dalil untuk membenarkan sikapnya. Bukankah Ibn Mas'ud berkata di Sahih Muslim, "Ma anta bi muhaddithin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Jika Anda menyampaikan suatu omongan kepada suatu kaum yang itu enggak sampai ke akal mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah baginya. Bahkan sebagian mereka katakan itu bukan termasuk syariat sama sekali. Tahdzir-tahdziran hajar menghajar dengan suara-suara yang tadi antum ketahui, jamaah tahdzir, jamaah hajar, menyepelekan dan sengaja mengesankan betapa hina, betapa kecil dan tercelanya perbuatan tahdzir atau hajar itu. Orang-orang semacam ini di dalam di Sahih Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan padanya ada sifat-sifat munafik. Masalul munafik kama talisyatil a'irah bainal ghanamain la tadri bi ayyi ma tatba'. Permisalan orang munafik itu seperti kambing yang bingung. Di antara dua kelompok kambing ada dua kerumunan kambing. Satu kerumunan. Kambing ini kambing hilang, kambing sesat, tersesat. Dia gak tahu mau ikut kerumunan yang ini, dia tinggalkan yang itu. Apakah dia ikut yang ini dan dia tinggalkan yang itu? Dia bimbang dan bingung. Tasyadil akhirah. Munafik. Di satu sisi dia ingin tetap dianggap bersama muslimin, sehingga melakukan apa beberapa perbuatan yang seperti muslimin. Tetapi di sisi lain kecenderungannya kepada kufar, kepada musyrikin, ikut mempromosikan kejahatan kufar, ikut membela mereka, ikut ini. Sehingga tidak ke sini, tidak ke situ. mutadzabbib, dia tidak memiliki kejelasan, ingin diterima di kedua kelompok. Bersama ahlus sunnah, dia ingin teranggap ahlus sunnah. Sehingga ya, kamu dapati mungkin perkataan-perkataannya masih menukil dari beberapa ulama sunnah, ikut bersama beberapa majlisnya ahlus sunnah. Tapi di sisi lain dia tak ingin kehilangan mereka. Di sisi lain dia tidak ingin ada jurang pembatas dengan mereka. Maka mengadakan hubungan baik juga dengan mereka. Begitu akrabnya, begitu mesranya dengan mereka. Dikala ahlus sunnah sedang berperang dengan mereka, musuhan, membantah, mentahdir, ini malah membuat hubungan akrab, hubungan mesra. Seperti kambing yang bingung jadi tersesat, gak tahu ikut yang mana, miskin. Ingin dianggap kelompok kambing ini, tapi juga ingin teranggap dari kelompok kambing yang itu. Dan seperti itulah sifat munafik. Salah satu manuver yang mereka lakukan, kelompok ini, kambing-kambing tersesat ini, mereka angkat syubhat ini, bahwa perkara tahdzib itu fitnah bagi awam, gak boleh, gak pantas, jangan. Atau kamu dapati sebagian mereka kalau ditanya di majelis umum, nah, tentang beberapa tokoh hizbi sururi, dia gak mau jawab. Ditanya tentang Yazid Jawad, ditanya tentang bulan-bulan, dia gak mau jawab. Tentang Radio Roja, dia gak mau jawab. Atau Ihya Ulfurat, dia gak mau jawab. Terkadang dia katakan, adapun bulan-bulan atau pertanyaan tentang ini, saya sudah jawab di beberapa majelis khusus saya, tapi di majelis umum tidak perlu saya menjawabnya. Terkadang pertanyaan itu disodorkan kepadanya dan dia tidak mau menjawabnya, membacanya pun tidak. Di majelis umum dengan dalih fitnah, entar Radio Rojak, bahasa mereka untuk orang awam lah bas, daripada mereka dengar radio-radio umum isinya lagu-lagu, isinya ini itu gak karuan, ahsan begini. Ada ceramah agama, ada tilawah Quran, ada yang itu. Bahkan terang-terangan dia katakan, saya sendiri ngikuti tiap hampir tiap hari, tahu acaranya apa saja. Bagus menurut saya, masya Allah. Untuk orang awam bagus sekali, berguna. Makanya kemudian dia tutup pintu tahdzir kepada orang awam. Ia kesankan itu bukan manhaj sunnah. bukan ajaran salafus saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kesesatan tidak akan bisa tersebar luas, bahkan di kalangan orang awam, kecuali melalui tokoh-tokoh ini dan para dai-nya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Mufleh dalam Al-Adab Syar'iyyah dari Imam Ahmad, Ibnu Battah juga menukilkan dari Amr bin Qais Al-Mula'i, "Idza ra'aita asy-syab awwala ma yansha' ma'a ahli sunnati wal jama'ah harjuhu." Kalau kamu dapati seorang pemuda, dari awal dia berkembang dalam kebaikan, dalam bersama ahlus sunnah, maka berharaplah kebaikan darinya. Wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ati fa'as min. Tetapi jika engkau dapati dia bersama ahlul bid'ah, putus asalah kamu dari itu. Jika awal dia berkembang, awal dia dengar agama, mulai semangat dalam agama bersama ahlul bid'ah, putus asalah darinya. Fa inna syab ala awwali nusyuhih. Karena pemuda itu tergantung awal perjalanannya bersama siapa. Awal dia dengar agama ini dari siapa? Siapa yang pertama membuat dia simpati, membuat dia senang dengan dakwah ini? Tergantung awalannya. Fa inna syab ala awwali nusyu'i, tergantung awal nasyahnya. Dan itu menentukan nasib dia nanti. Jadi awal kalau dia bersama ahlus sunnah, sudah dijaga, sudah dilindungi, diproteksi, dikasih penjelasan, ini itu tidak benar, diproteksi, kamu bisa berharap kebaikan darinya. Tapi jika kamu biarkan, kamu buka pintu lebar-lebar untuknya dengan alasan awal, masih pemula, belum tahu apa-apa, miskin. Kamu biarkan dia bersama ahlul bid'ah, itu yang mulai masuk di pikirannya. Itu yang awal membuat dia simpati, membuat dia senang dengan dakwah. Awal yang dia tahu tokoh ini, fulan, hizbi. Itu yang awal dia tahu, awal yang dia kenal. Awal dia beriltizam istilahnya. Awal dia mau istiqomah. Dari orang hizbi, karena kamu tidak ingatkan dia, sudah putus asalah darinya, kata Qais. Kata Amr bin Qais, rahimahullah. Begitu pula kata Imam Ahmad sama. Apalagi di masa seperti ini yang fitnah itu lebih leluasa untuk tersebar dengan adanya teknologi yang internet, orang bisa akses kemana dimanapun dia berada. Insya Allah dia hidup di ujung gunung sana. Dia tahu dan dia dengar apa yang disiarkan di Jakarta, apa yang disiarkan di Bogor, apa yang disiarkan di mana, terdengar. Bahkan di ujung dunia sana. Teknologi ya Tuhan. Kamu di kutub utara sana, tinggal bawa apa smartphone misalnya, akses ini bisa kamu buka. Fitnah semakin merajalela. Oleh sebab itu, awam bahkan perlu diselamatkan, perlu dijaga dari tokoh-tokoh kebid'ahan ini. Dari dai-dai hizbiyin, dari sururiyin, dari channel-channel mereka, dari website-website mereka, dari link-linknya mereka. Agar awal dia tergiring itu dalam kebaikan, dalam sunnah. Selamat biiznillah kalau dia terjaga seperti itu, kamu bisa berharap kebaikan darinya. Apalagi seperti maklum adanya awam, orang yang tidak banyak tahu tentang ilmu dan tentang dakwah. Kalau kemudian permasalahan tadi hajar dianggap khusus bagi thullabul ilm, hanya bisa dikonsumsi oleh para penuntut ilmu, ya enggak benar. Penuntut ilmu ada padanya ilmu, walaupun sedikit dia bisa menimbang, bisa mengetahui yang hak, yang batin. Justru awam ini yang gak tahu menahu dan tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Biasanya mereka minta instan saja kan orang awam ini. Saya gak mau tahu keributan kayak itu, ini, itu. Yang jelas dia mau matangannya, boleh enggak dengar ini, boleh enggak membaca kitab ini. Terus itu yang dia mau. Makanya orang seperti ini yang justru lebih perlu ditentengi. Maka memberikan bayan, penjelasan, mentahdir mereka dari dai-dai hizbi, dari situs-situs hizbi adalah uslub terbaik untuk menyelamatkan mereka biiznillah dari segala kejahatan fitnah. Disebutkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ketika beliau ditanya cara apa yang terbaik yang bisa ditempuh oleh seorang imam yang salafi untuk mengajarkan awam perkara-perkara agamanya, apalagi masalah-masalah manhaj. Atau kalau ia ingin mentahdir mereka dari kelompok tertentu atau dari person tertentu, apa cara yang baik yang mesti dilakukan dihadapi awam, apalagi mereka di buat sedemikian rupa orang awam itu dikondisikan oleh orang-orang sesat untuk memusuhi dan membenci ahlul haq. Bukan, mereka itu memang gemarnya cuma mentahdzir, dakwahnya cuma disibukkan dengan itu, gak pernah ngajar ilmu, gak pernah mendidik akhlak dan seterusnya. Al-Muhim jawab Syekh Rabi Hafizahullah, alhamdulillah telah salat dan salat kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, kewajiban para penuntut ilmu, para ulama, kewajiban mereka untuk mengajarkan ilmu ini kepada manusia, menyampaikan risalah Allah kepada mereka, baik itu di masjid, di sekolahan, mahat, melalui seminar-seminar dan tempat-tempat yang lain yang disyariatkan, karena nggak semua wasilah, nggak semua cara dibenarkan, tapi selama itu cara yang masyru, kamu bisa sampaikan risalah Allah di situ, sampaikan. Karena para ulama, pewaris para nabi, dan para nabi adalah para dai yang Allah utus kepada umatnya, mengajak mereka kepada tauhidullah, iman, mengimani apa yang Allah wajibkan kepada mereka, dari iman kepada para rasul, para malaikat, kitab suci, surga, neraka, hari kiamat dan perinciannya, tiada kubur, jembatan yang di atas jahanam, jaza, hisab dan yang lain-lainnya, perkara-perkara akidah, dijelaskan kepada mereka. Sebisa mungkin orang awam pun diberi penjelasan yang terperinci, iman kepada hari akhir, perinciannya begini, ada kubur, dalilnya, tentang hisab, tentang timbangan, tentang ini, yang dijelaskan seperti apa akidah ahlu sunnah dalam perkara-perkara tersebut. Begitu pula dalam perkara ibadahnya yang sangat diperlukan oleh mereka, sholat, bagaimana sifat tata caranya, rinci dijelaskan, agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar, zakat pun demikian, puasa, haji, kemudian keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah, dakwakan kepada mereka pula, haramnya zina, perbuatan keji, khamr, membunuh, kezaliman dan yang lain-lainnya, riba, namimah, dosa-dosa besar yang lainnya, demikian dari nusus, nafs disampaikan kepada mereka. Kalau ketika kamu menyampaikan itu lewat permasalahan yang memang menuntut mereka harus dibentengi, apalagi sedang hangat-hangatnya tentang kenabian misalnya, kebetulan sedang ada pengaku nabi, ya kami sampaikan bulan yang mengaku nabi, hukum yang mengaku nabi begini haramnya. Kalau kamu sedang menjelaskan tentang iman terhadap takdir, sementara di situ ada yang mengingkari takdir Allah, sebutkan pula atau pemikirannya yang seperti ini, telah menyalahi Quran dan Sunnah, berhati-hatilah dari tulisan-tulisannya, dari ceramah-ceramahnya yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara hikmah dan bertahap agar kemudian mereka tahu al-haq dan mereka terbentengi dari yang batil. Kemudian juga perlu diketahui bahwa Quranul Karim dan juga Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian begitu banyak asar dari para ulama salaf, sangat jelas dalam bab ini. Adapun ayat-ayat Quran, Allah sebutkan secara umum perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar dan berdakwah. Antara lain yang Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia, kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Umum. Tidak disebutkan kalian itu beramar ma'ruf, bernahi munkar hanya di kalangan penuntut ilmu saja. Tapi umum Allah katakan, tidak dibedakan Muslim yang satu dari Muslim yang lain. Bahkan Allah mencela orang yang menyembunyikan dan menutup-nutupi kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan penjelasan yang kami turunkan, hidayah, setelah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang yang melaknat. Umum. Celaan itu umum kepada setiap yang menyembunyikan penjelasan dan hidayah. Tidak hanya mereka yang menyembunyikan penjelasan dan hidayah dari para penuntut ilmu, tapi hatta kepada awam sekalipun. Juga celaan Allah kepada ahli kitab. Ya Allah sebutkan, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi tsamanan qalila fa bisa ma yashtarun. Dan ketika Allah mengambil janji dari ahli kitab agar kalian menjelaskan kepada manusia, agar kalian tidak menyembunyikannya, tetapi mereka lempar itu di balik punggung mereka, mereka gantikan untuk mendapati, mereka buang untuk mereka dapati harta yang sedikit. Sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Dicela oleh Allah. Karena mereka enggan untuk menyampaikan penjelasan. Karena mereka menyembunyikan kebenaran. Rasul pun Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Tidaklah engkau kami utus kecuali kepada segenap manusia sebagai pembawa berita gembira, sebagai menyampaikan ancaman Allah, tapi banyak dari mereka tidak mengetahui. Diutus kepada semua manusia tanpa terkecuali. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada fali nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Kami turunkan kepadamu kitab untuk manusia ini, turunkan dengan hak, maka yang terhidayai, ya mengikuti jalan hidayah, maka itu untuk dirinya sendiri manfaatnya. Barang siapa yang sesat, sungguh dia tersesatkan dari hidayah. Kewajibanmu menyampaikan, kewajibanmu menasehati. Kalau itu memang perlu ditahdir, kamu tahdir. Dia mau terima itu untuk keuntungan dia sendiri, selamat. Dia tolak, dia gak mau terima, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Seperti Imam Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya, ketika Allah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak kami utus kamu kecuali menyeluruh kepada manusia, manusia artinya kepada semua makhluk yang mukallaf, mencakup segala dan seluruh yang ada dari mukallafin, maka tidak ada pengkhususan suatu kaum atau kelompok tertentu dari kaum atau kelompok yang lainnya. Apalagi awam justru lebih masuk di situ, karena merekalah yang mudah tertipu, mudah dikelabui, mudah terpesona, mudah kagum dengan kata-kata manis, dengan syubhat-syubhat yang ini. Dalam keadaan mereka tidak sadari itu kesesatan yang dibungkus sedemikian rupa. Makanya perlu untuk diberikan nasihat dan tahdir kepada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis pula seperti hadis Tamim Ad-Dari di Bukhari Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qul daliman, kami bertanya untuk siapa? Qala lillah, Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk imam-imam muslimin dan segenap kaum muslimin seluruhnya. Di Bukhari Muslim pula dari bai'at para sahabat seperti Jarir sebutkan, bai'atu Rasulullah ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nusuk li kulli muslim. Aku bai'at Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bernasehat kepada setiap muslim. Bernasehat kepada setiap muslim. Dan itu umum kepada muslim, ammatul muslimin wa ammatihim. Dan tentunya bab tahdzir, ketika ahlus sunnah mentahdzir dari ahlul bid'ah, dari kelompok yang sesat dan tokoh-tokohnya, adalah nasihat bagi segenap kaum muslimin untuk keselamatan agama mereka. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Farq Bainan Nasiha wa Ta'yir, maka kata beliau, membantah pernyataan yang lemah menjelaskan yang hak dengan dalil yang syar'i itu tidak dibenci oleh para ulama salaf, bahkan itu mereka cintai dan mereka puji pelakunya, maka itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Kalaupun seandainya, kata Ibnu Rajab, ada yang membencinya karena kesalahannya dibantah, maka tidak teranggap kebencian dia. Karena kebencian seseorang terhadap kebenaran yang disampaikan adalah bukan sifat terpuji. Maka yang wajib atas setiap muslim mencintai tampaknya kebenaran, terangkatnya al-haq. Terbantahkannya yang batil. Itu makna menampakkan tampaknya al-haq, sehingga yang haklah yang dipahami, baik itu sesuai dengan dirinya ataupun itu menyelisih dirinya, dan itu termasuk nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan agamanya, serta a'immatul muslimin dan keumuman mereka. Dan itulah agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kata Ibnu Rajab pula, adapun ahlul bid'ah, ahlul dolal, orang-orang yang sesat, atau yang menyerupai ulama tapi dia bukan ulama, ini boleh dijelaskan kejahilannya, ditampakkan aib-aibnya, penyimpangan-penyimpangannya, sebagai tahdzir bagi orang lain agar tidak mengikuti ajarannya yang sesat. Itu yang kita tahu dari para a'immah dan para ulama salaf. Imam Muslim rahimahullah dalam mukadimah sahihnya membawakan asar dari Abdullah ibn Mubarak, itu di dalam bab Al-Kashf an ma'ayib riwayatil hadis wa naqalatil akhbar wa qaulil a'immah fi dzalik, membongkar aibnya para perawi dan yang menukil berita, yani dalam hal ini atsar hadis, dan apa yang para imam sebutkan dalam hal ini. Tadi dalam atsar Ibn Mubarak berkata, kana yaqul, atau Ali Ibn Syatik mengatakan, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu ala ru'usin nas da'u haditha Amr bin Thabit fa'innahu kana yasubbus salaf. Kata Ali ibn Syatik, aku mendengar Imam Abdullah bin Mubarak di hadapan banyak orang, di hadapan semuanya, awam bahkan, tinggalkan hadis Amr bin Thabit, jangan ambil riwayatnya karena dia itu mencela salaf. Ini Ibn Mubarak yang mengingatkan di hadapan keumuman manusia, ala ru'usil annas, di hadapan semuanya, mentahdir Amr bin Thabit. Tidak dikhususkan itu hanya untuk para perawi saja atau antara para ulama hadis saja, tapi pada semuanya, ala ru'usin nas, di hadapan semua orang. Maka bagaimana mungkin kemudian mereka katakan enggak ada tahdzir itu dari para ulama salaf kepada awam, di hadapan awam? Abdullah bin Mubarak, imam. Begitu pula Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam Ibanatul Kubra pada jilid yang ke-6, beliau katakan, aku sengaja menyebutkan perkataan-perkataan mereka ini dan madhab mereka, agar saudara-saudara kami tahu betapa sesatnya madhab Jahmiyah yang tercela, yang terbuang, mengandung banyak kemusyrikan dan perkataan yang buruk sekali. Agar tujuannya, kenapa ini semua disampaikan, kata Ibnu Battal, liyajtanibal hadats mimman la ilma lahu mujalasatahum wa suhbatahum wa ulfatahum wa la yusghi ila syai'in min aqwalihim wa kalamihim. Tujuan semua ini agar orang yang baru, awam, tidak tertipu dengan mereka, agar yang baru ini menjauh dari mereka, tidak bergaul, tidak duduk, tidak akrab dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan dan perkataan mereka. Itu tujuannya kepada segenap kaum muslimin. Kemudian beliau bawakan tentang ajaran-ajaran sunnah dan perkara-perkara iman, bagaimana beliau mentahdir keumuman muslimin dari kesesatan-kesesatan yang ada yang menyalahi ijma' salafus saleh. Beliau sebutkan Rafidhah, Syiah, Jahmiyah, Murji'ah, Haruriyah, Mu'tazilah, Zaidiyah, Imamiyah, Mughiriyah, Ibadiyah, Qaisaniyah, As-Subriyah, As-Syurat, Al-Qadariyah, Al-Mannaniyah, Al-Azariqah, Al-Kululiyah, Al-Mansuriyah, Wal-Waqifah. Nah, beliau sebutkan mereka-mereka ini, kemudian tentunya panjang. Asyik kita inginkan beliau jelaskan. Kalian bisa lihat Ibana kitab beliau, Ibanatul Kubra. Beliau sebutkan di situ tokoh-tokohnya. Kalau dari kelompok-kelompoknya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Haruriyah, Zaidiyah, dan yang lain-lain. Dan beliau sebutkan tokoh-tokohnya yang sesat dari yang mutaqaddimin, Jahm bin Sofwan Abdal, lalu Bishr al-Marisi, kemudian Mirdar, kemudian Abu Bakar al-Asam, Ismail ibn Ibrahim, ibn Udayyah, ibn Abi Duat, Burhud, kemudian Rabaluyah, lalu Armani, dan Ja'far al-Haddad, Shu'aib al-Hajjam, Hasan al-Attar, Sahal al-Harar, Abu Luqman al-Kafir, dan beberapa yang lain. Apa tujuan beliau tadi? Mengingatkan al-Haddad. Hadad itu orang baru, baru paham agama, baru belajar istiqomah, seperti apa. Diberi penjelasan dan ditahdir dari tokoh-tokoh ini, orang-orang ini. Ini akan menyesatkan dia, dibentengi. Hati-hati dari Jahm, dari fulan-fulan, sebut sekian nama. Abu Bakar al-Assam, Ismail bin Ibrahim, Ibn Abi Bu'ad, Hurhud, fulan-fulan, Hasan al-Attar, Sahal. Ditahdir oleh Ibnu Battah. Yang baru ini, awam, agar selamat, terjaga dari syubhat-syubhat mereka. Lalu dari tokoh-tokoh mereka pula, telah menjelaskan Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Qadari, Kumama ibn Ashraf, Amr bin Ubaid, Abul Hudail al-Allab, Ibrahim an-Nadzami, Bishr ibn al-Mu'tamir, dan beberapa yang lain. Ahlul kufur wa dhalal, ya'um. Mereka ini ahlul kufur, ahlul dhalal. Sebut nama-namanya. Lalu beliau sebutkan lagi, Hasan bin Abdul Wahab al-Jubba'i, Abu al-Ambas, al-Saymari. Lalu dari kalangan Rafidah, Mughirah ibn Sa'id, Abdullah bin Sabah, Hisham al-Qulti, Abu al-Karus, Fudail al-Rakashi, Abu Malik al-Hadrami, dan juga Saleh Qubbah. Kata Ibn Battah, Zakartu tarofan min a'immatihim, sengaja aku sebut, aku jelaskan beberapa tokoh-tokoh mereka ini, da'i-da'inya. Liyutajannabal hadad wa man la ilma lahu dhikrohum wa mujalasata man yastashid biqawlihim wa yunadiru bikutubihim. Agar orang yang baru dan yang tidak punya ilmu, awam, tahu nama-nama ini, berarti ini nama-nama sesat, orang-orang berbahaya, dan diingatkan, ditahdzir oleh Ibnu Battah, oleh para ulama salaf, agar tidak duduk bersama mereka, tidak bermajlis, agar bahkan mereka bisa berhati-hati. Kalau sudah ditahdzir begini, kalau ada orang-orang yang berdebat dengan membawa teori-teori dan penjelasan nama-nama yang disebut, berarti kamu bisa tahu ini orang gak beres, orang sesat. Misalnya saja dari nama-nama itu, berkata Al-Jubba'i, berkata Ma'bad al-Juhani, dia menjelaskan begini. Kamu bisa tahu, menjadi tolak ukur bagimu, berarti ini orang sesat. Karena menukil dan membawa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kesesatan. Itu tujuan Ibnu Battah. Kepada siapa tahdzir itu? Al-hadad wa man la ilma lahu. Orang baru dan yang enggak punya ilmu. Dijaga, dilindungi dengan nasihat semacam ini. Ini yang dikatakan oleh beliau. Bahkan kemudian Ibnu Battah juga katakan, wa min khubaza'ihim wa man yadharu bi kalamihi adzabbu ani sunnah wa nusratu laha wa qawlu akhbatul qawl Ibnu Kullab wa Husain An-Najjar wa Abu Bakar Al-Hasam. Dari orang-orang busuk mereka, tokoh-tokoh busuk mereka, khabit, jahat, sesat, tetapi tampak dalam pernyataannya membela sunnah. Terkesan dia membela ahlu sunnah, padahal dia khabith, jelek, jahat. Bahkan pernyataannya akhbatul qawl, pernyataan paling jelek, adalah Ibnu Kullab, Husain An-Najjar dan Abu Bakar Al-Asam. Seakan menampakkan pembelaan terhadap sunnah dan ahlu sunnah. Makanya a'immah dalam bab ini, mereka mengingatkan ihdaru ahlal bid'ah, wa in dhabu anis sunnah. Hati-hati dari ahlul bid'ah. Kalaupun mereka seperti membela-bela sunnah, tampak sekilas membela sunnah, yang diajarkan kitabnya ahlul sunnah ya. Kenapa kok ditahdir? Kenapa kok dicelak? Kenapa dibantah? Dia juga mengajarkan usulul salasa, Sahih Bukhari, Kitab Tauhid mungkin, dan yang serupa itu. Dia sebut-sebut nama bin Baz, Al-Bani. Kamu terkecoh karena dia menampakkan pembelaan atau cintanya, loyalitasnya kepada sunnah dan ahlus sunnah. Hati-hati, kata Ibn Battah. Wain dabu anis sunnah. Kalaupun mereka tampak membela sunnah, kalaupun mereka membantah dari sebagian ahlul bid'ah, jangan tertipu. Situs ini atau radio ini rakus ya, kenapa? Oh, di situ juga dibantah ikhwan muslimin. Satu-satunya yang berceramah di situ, Allah bongkar jemaah tabrik, bagus ya. Habis jemaah tabrik di situ. Walaupun mereka membela sunnah, walaupun mereka membantah sebagian bid'ah, sebagian a'immah salaf katakan la yu'tamanun, mereka tidak bisa dipercaya, al-mubtadi' yarudu 'ala al-mubtadi', ahlul bid'ah yang membantah ahlul bid'ah yang lain. Kamu jangan mudah terkecoh. Sementara orangnya sendiri tidak di atas sunnah, sementara orangnya sendiri tidak di atas al-haq. Barakallahu fikum. Dan itu pula yang banyak yang menipu sebagian orang muslimin, baik itu radio rojaknya atau website-website yang seperti itulah, mengajarkan kitab-kitab akidah atau mungkin menyanjung beberapa para ulama, dan ada mudah tertipu. Jangan. Makanya diingatkan oleh Ibn Battah, tampak pembelaan kepada sunnah, tampak pembelaan kepada ahlu sunnah, padahal mereka itu khabith, jelek, jahat, dan pernyataannya sangat jahat. Demikian pula selain Imam Ibn Battah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwa beliau pada halaman 28, maaf jilid 28, halaman 231 dan berikutnya, kata beliau, dan seperti imam-imam bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah yang memiliki keyakinan dan ajaran yang menyalahi Quran dan Sunnah, atau ibadah yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka menjelaskan kondisi mereka, tokoh-tokoh bid'ah yang menjadi menjelaskan kondisi mereka dan mentahdir umat dari mereka adalah wajib bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Menjelaskan kondisi mereka itu seperti apa kesesatannya dan mentahdir umat dari mereka itu wajib dengan kesepakatan muslimin. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya orang puasa, sholat, itikaf, lebih engkau senangi atau yang berbicara tentang ahlul bid'ah, tahdir mereka, membantah mereka, kata Imam Ahmad, kalau dia sholat, puasa, dia mulai itikaf, keuntungannya untuk dirinya sendiri pahalanya. Tetapi jika dia berbicara, tahdir, membantah, ahlul bid'ah, itu untuk kaum muslimin, besar manfaatnya untuk umat, maka ini yang lebih afdol. Maka dari pernyataan Syekhul Islam ini juga lebih menguatkan kita bahwa mentahdir awam itu juga termasuk nasihat dan kesepakatan a'immatul Islam rahimahumullah. Maka tidaklah mungkin bisa diterima orang yang mengatakan itu bukan manhaj salaf. Syekhul Islam berbicara yang paling tahu tentang manhaj salaf dan ajaran salaf rahmatullahi alaih, dan ini yang beliau nukilkan. Di kitab Darut Ta'arud, Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql, di jilid pertama 283 dan berikutnya, beliau sebutkan dari Abul Hasan bahwa Abu Hamid Al-Isfirayini rahimahullah kana syadidat inkar alal baqillani wa ashabil kalam. Imam Abu Hamid Al-Isfirayini sangat keras kepada Al-Baqillani, ya, berpemikiran Asy'ariyah Mu'tazilah, Baqillani ini ahli kalam, ahli filsafat dan ahli kalam secara umum. Disebutkan bahwa Isfirayini rahimahullah, beliau ini terus mencela, mentahdi, terus dengan kerasnya beliau membantah dan mentahdi umat dari Baqillani ini. Tidak ada henti-hentinya karena bahaya besar yang ditakuti dari syubhat-syubhatnya Baqillani. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mu'taman Ibnu Ahmad tadi, orang para masyayikh yang sifat mengatakan Abu Hamid Ahmad Ibn Abi Thahir Al-Isfirayini ini Imamul A'immah. Imamul A'immah, ujian kepada beliau. Beliau ini sangat luas ilmunya, Al-Isfirayini. Banyak murid-muridnya. Bahkan kalau Jumatan dari kota atau desa Al-Garj sampai Jami Al-Mansur itu penuh orang datang mendengarkan beliau, dan di masjid Jami itu yang sholat siapa? Cuma penuntut ilmu. Cuman kaum muslimin, mereka Jumatan datang. Dan penuh masjid Jami itu besar, penuh. Disebutkan tadi Jami Al-Mansur. Di hadapan seluruh yang hadir, Imam Abu Bakar Al-Israili ini mengatakan, ishadu alayya, saksikan oleh kalian semua, umat sekarang masih jamek ini, ya penuntut ilmu, ya awam, banyak sudah di sini, umum. Saksikan oleh kalian semua, bi'anna Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bahwa Quran itu perkataan Allah dan bukan makhluk. Kama qalahul Imam Ibnu Hanbal, dan seperti itulah keyakinan Imam Ibnu Hanbal, Imam Ahmad. Kata Imam Al-Israili ini, la kama yaquluhul Baqillani, tidak seperti yang dikatakan oleh Baqillani. Bantah, ditahdzib di masjid Jami' di depan semua umat, Baqillani. Bahkan kata Mu'tamin Saji, tatarroro dalika minhu jumu'at, itu berulang-ulang dalam sekian Jumat, justru dicari waktu berkumpulnya awam kaum muslimin. Jumat itu paling tepat, tapi masih Jami, berjubel orang datang semua. Berulang sekian Jumat terus disampaikan oleh Israil ini, Quran kalamullah bukan makhluk, ini akidahnya Ahmad bin Hanbal, tidak seperti akidahnya Baqillani. Ketika beliau ditanya, kenapa kok seperti itu? Di Jum'at, dan kau sebut-sebut Baqillani, ditahdi, seperti itu. Kata Imam Israil ini, sengaja agar ini tersebar luas kepada umat kaum muslimin dan orang-orang soleh di negeri, di seluruh pelosok yang ada, akan tersebar bahwa aku, Imam Israil ini, berlepas diri dari akidah Asy'ariyah, aku berlepas diri dari Abu Bakar Al-Baqillani, agama bahwa dia sesat, menyimpang dari sunnah, dari ahlu sunnah. Selain itu tujuan beliau, selain juga karena beberapa orang-orang fuqaha ghuraba atau mutafaqqiha ghuraba yang mau belajar fikih dari orang-orang asing, artinya pendatang dari luar, kan nggak tahu menahu. Mereka secara sembunyi-sembunyi datang kepada Baqillani belajar fikih kepada Baqillani, dia baca beberapa kitab kepada Baqillani dan mengambil madhab darinya. Ini yang dari orang-orang asing, ini yang dari negeri sana, dari negeri situ, kalau mereka pulang ke negerinya, bekal apa yang mereka bawa dan apa yang akan mereka sebarluaskan di negeri-negeri mereka? Madhab batillani, terpengaruh dengan pemikirannya batillani. Yang di negerinya akan menyangka bahwa itu dari istirahat ini. Karena yang ma'ruf dikenal mereka datang ke negeri itu. Di situ ada istirahat ini. Berarti ini akidahnya istirahat ini. Yang mereka tangkap berarti ini yang diajarkan istirahat ini. Padahal aku berlepas diri dari yang semacam itu. Dari akidah dan mazhabnya al-Batillani. Sembunyi-sembunyi kebatilannya tadi, belajar PT, belajar ini ya, akan berpengaruh mau tidak mau, pasti. Sehingga agar semua tahu, agar clear, jelas, gamblang, awam pun dengar dan paham bahwa Isyro ini berlepas diri, benci dari madhab Asy'ariyah, dari Baqillani orangnya. Ditahdzir di Jum'at, di Masjid Jamek dan berulang-ulang. Rahmatullahi alaih. Sampai begitu seringnya Imam Isyraini berbicara keras dalam hal ini dan mengingatkan murid-muridnya dan umat dari Batilani dan madhabnya yang sesat. Suatu ketika Al-Isyraini rahimahullah, kata Abu Bakar Az-Zaqani, murid Isyraini, beliau pernah menasihati aku. Isyraini menasihati Az-Zaqani. Kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, biasanya punya anak lebih tua, manggil panggilan sayang kepada yang lebih muda. Aku dengar kalau engkau datang kepada Baqillani ngajar di sana ngaji, fa iyyaka wa iyyak, hati-hati kamu, menjauhlah dari Baqillani, fa innahu mubtadi' yakunna ila dhalalah, yaitu ahli bid'ah, mengajak orang kepada kesesatannya, wa illa fala tahdhur majlisi. Kalau tidak, kamu terus ke dia, jangan kamu hadir lagi di majelisku. Syurahi rahimahullah. Maka kata Zadapani, aku bersaksi di hadapanmu, aku berlindung diri dari kesesatan Batilani, aku bertobat kepadanya dan menjainya aku tidak akan lagi mendatangi Batilani. InsyaAllah. Begitu nasihat Batilani, kata Abul Hasan, begitu kerasnya kepada Batilani Imam Isyraini, begitu kerasnya kepada Batilani, sampai disebutkan Batilani itu kalau keluar ke hammam, tentunya dulu sering hammam itu di luar rumah atau ini saat mereka mandi. Walhasil ini Batilani, kalau ke hammam itu pakai cadar, itu tutupi wajahnya karena takut dari Israel yang begitu kerasnya, begitu kencangnya dalam mentahdir dan mengingatkan umat dari Babilani, sampai malu menutupi diri Babilaninya. Ini Imam Al-Baqillani yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Darut Ta'aruf rahimahullah ta'ala. Konteksnya pujian dari beliau. Entah seperti apa syaitan kemudian keras kepada Ulul Bid'ah justru menjadi celaan bagi umat yang belakangan ini. Terlalu keras, terlalu saklek, ekstrim. Isfiroyini saklek, Isfiroyini saklek, keras, Isfiroyini berlebihan, Isfiroyini ekstrim, rahimahullah. Yang ada Syekhul Islam memuji sikap beliau yang seperti ini. Ada dua pelajaran penting di situ. Satu, kerasnya Imam Isfiroyini kepada Baqillani dan Ahlul Kalam, Ahlul Filsafat, dalam konteks pujian. Dan begitulah A'imah yang mengerti sunnah, yang mengerti syariah, memuji keras mereka dalam bab ini. Pujian tidak menjadi celaan bagi mereka. Yang kedua, Isfiroyini rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan itu di hadapan seluruh umat, bahkan di Jum'atan, bahkan terulang-ulang sekian Jum'at agar tersebar seluruh penjuru negeri. Beliau bukan Baqillani dan berbeda dari keyakinan dan ajaran Baqillani yang sesat. Beliau adalah pada madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, madhab Ahlus Sunnah takdir kepada awam. Itulah ajaran dan manhaj salafus saleh di setiap waktu, zaman, dan di setiap negeri. Selanjutnya insyaallah sesi berikutnya, wallahu a'lam, insyaallah.